Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat yang sudah hadir di Masjid Cipaganti Bandung, juga para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa setelah dua kali pertemuan kita absen. Sekarang Allah kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian tentang tipu daya syaitan. Materi terakhir kita sedang membahas beberapa penyebab manusia dikuasai syaitan. Ada 7 poin. Pertama, kufur dan syirik. Kedua, berpaling dari zikir kepada Allah. Ketiga, isti'adah kepada syaitan dan turunan-turunannya. Keempat, menjadikan syaitan sebagai wali. Kelima, mentaatinya dan mengikuti langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, kasbus sayyiat. Keenam, kerasnya hati dan sakitnya hati. Dan terakhir yang ketujuh adalah kasbus sayyiat. Kasbus sayyiat artinya memiliki kasab yang buruk, ma'isyah atau pekerjaan yang buruk. Lalu dari hasil pekerjaan yang buruk itu dihasilkan harta yang haram. Ibu-ibu di belakang ngobrolnya sudah ya. Kita sudah membicarakan kalau gak salah 5 poin atau 6 poin. Kita ulang ke poin yang ke-6, gak apa-apa ya. Salah satu penyebab manusia tergoda, terkuasai oleh setan adalah karena hatinya keras dan terkontaminasi oleh penyakit. Maksudnya penyakit hati. Hati adalah bagian yang terpenting dari jiwa manusia. Hati itu raja bagi seluruh tubuh manusia. Anggota tubuh lain dikendalikan semuanya oleh hati. Kalau hatinya baik, amal yang dilakukan oleh seluruh anggota badan juga baik. Kalau hatinya buruk, amal yang dilakukan anggota badan pun buruk pula. Ketika hati keras dan terkontaminasi oleh penyakit, penyakit syubhat dan syahwat, maka hati yang berpenyakit tadi akan memerintahkan seluruh anggota badan untuk melakukan keburukan. Setelah itu maka lahirlah amalan-amalan yang buruk. Hati yang keras dan yang sakit mudah dituntun oleh setan ke arah keburukan. Pertama, kalau hati terkena penyakit syubhat, syubhat itu lahir dari kebodohan. dari kebodohan lahir kesalahpahaman tentang pemahaman agama dia. Nah, dari sana lahir kesesatan. Itu syubhat. Dan syubhat lahir karena kebodohan. Dari sanalah maka orang itu terjerumus. Kedua, kalau hati terkontaminasi oleh penyakit syahwat. Syahwat adalah kecenderungan kepada kesenangan duniawi. Walaupun tahu itu haram, tapi daya tarik dunia begitu kuat. Maka setan sangat mudah menuntun orang itu kepada kesalahan, dosa, kekeliruan, walaupun pelakunya tahu itu salah, itu keliru. Walhasil hati yang sakit dan hati yang keras menjadi penyebab utama mudahnya orang itu dikuasai oleh setan. Surah Al-Hajj 53 menyatakan liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh setan kepada hati mereka itu menjadi fitnah bagi orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit dan hati-hati mereka keras. Jadi ayat ini Al-Hajj 53 menyatakan orang yang hatinya ada penyakit, hatinya keras, maka bisikan setan mudah menguasai jiwa orang tersebut. Lihat lagi Al-Quran Surah Al-Ahzab 33. Allah berfirman wala tahdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wahai para wanita, janganlah kalian menggenit-genitkan suara kalian. Lalu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suara kalian. Ayat ini menjelaskan orang atau laki-laki yang tergiur, terpesona dengan suara genitnya wanita hanyalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Berdasarkan hal itulah, maka adanya penyakit di dalam hati sangat memudahkan orang itu dikuasai oleh setan. Laknatullahi alaih. Berkata Syekhul Islam di dalam Majmul Fatawanya juz ke-10 halaman 94 sampai 95, kata beliau wal maradu dunal maut fal qalbu yamutu bil jahlil mutlaq wa yamridu bi naw'in minal jahl falahu mautun wa maradun wa hayatun wa shifaa'un wa hayatuhu wa mautuhu wa maraduhu wa shifaa'uhu a'dham min hayatil badan wa mautihi wa maraduhu wa shifaa'uhu falihadha maridul qalb idza waradat 'alaihi syubhah qawiyat maraduhu fama alqahu syaitan awratha indahum syubhah lidha'fi qulubihim wa kadhalika alqasiyatu qulubuhum. Kata Syekhul Islam, hati bisa mati dengan kebodohan yang menyeluruh. Bodoh dalam semua kebaikan menyebabkan hati mati. Dan hati bisa sakit kalau terkena kebodohan dalam sebagian aspek. Dia pintar dalam satu aspek tapi bodoh dalam aspek lain. Itu bisa sakit, bisa terkontaminasi oleh penyakit, penyakit syubhat. Dan hati bisa mati, bisa sakit, bisa hidup, bisa sehat. Hidup, mati, sakit dan sehatnya badan, lebih penting daripada keadaan badan. Oleh karena itu, bila hati sakit, yang dimaksud hati sakit ini sakit batin, terkena syubhat dan syahwat, maka akan lebih kuatlah dominasi syubhat dan syahwat yang dilontarkan oleh setan kepada hati orang tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka penyebab keenam terkuasainya manusia oleh setan adalah karena hati yang terkena penyakit dan hati yang keras sehingga tidak bisa menyerap ilmu, tidak bisa menyerap wahyu, tidak bisa menyerap lantunan Quran dan pedaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang keenam. Ketujuh, ini poin terakhir di antara penyebab tergodanya, terkuasainya seorang manusia oleh setan. Ketujuh, kasbus sayyiat, yaitu maksiat. Kasbu artinya ikhtiar, artinya usaha, akhir artinya perbuatan. Sayyiat buruk. Allah Azza wa Jalla menjadikan setan mampu berkuasa secara mudah kepada jiwa orang-orang yang soleh, yang soleh, disebabkan karena keburukan amal yang dilakukan oleh orang soleh tadi. Bayangkan, orang soleh sedikit dia tergelincir bermaksiat, itu jadi momen penting bagi setan untuk masuk kemudian menguasai orang itu. Termasuk apa yang pernah teralami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka orang-orang soleh. Mereka manusia terbaik yang status terbaiknya oleh Allah ditetapkan dalam Al-Quran, dikukuhkan oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Kuntum khaira ummatin, kalian umat terbaik. Kalian di sini para sahabat. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia di generasi aku, yaitu para sahabat. Tapi ketika mereka bermaksiat, setan langsung masuk. Sebagaimana yang terjadi pada waktu perang Uhud. Banyak di kalangan para sahabat yang lari dari medan perang. Lari dari medan perang dosa kecil apa besar? Besar. Ayat menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu musuh di medan perang, Fala tuwalluhumul adbar, jangan kalian lari ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabi min Allah. Siapa orang yang mundur lari ke belakang pada hari perang, kecuali kalau larinya mundurnya itu sebagai strategi perang untuk memancing agar dikejar musuh gitu ya, lari agar musuh mengejar ke tempat yang kita kehendaki, atau larinya untuk bergabung dengan pasukan lain. Dua alasan lari yang dibolehkan dari medan perang. Pertama, strategi perang. Kedua, untuk bergabung dengan pasukan lain. Pasukan kita sudah mau habis, tinggal kita sendiri atau dua orang, lalu lari dari zona tersebut untuk bergabung dengan pasukan kita di zona lain, maka boleh. Tapi siapa yang larinya karena takut, bukan strategi, juga bukan untuk bergabung dengan pasukan lain, faqad ba'a bi ghadabi min Allah, dia akan menemui murka Allah azza wa jalla. Jadi mundur lari dari medan perang adalah dosa besar. Tapi ini dilakukan oleh para sahabat pada waktu perang Uhud. Dan itu menunjukkan bukti tergoda dan terkuasainya mereka oleh setan. Lalu Allah menerangkan penyebabnya. Penyebabnya adalah karena sebelum perang mereka melakukan dosa dan maksiat. Maka ketika perangnya, setan mudah menggoda mereka untuk lari dari medan perang. Ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 155. Allah berfirman, innalladzina tawallau minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahumusyaitan biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Coba perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari medan perang di antara kalian pada hari ketika bertemunya dua pasukan. Maksudnya pasukan kaum muslimin dan kafir di medan perang Uhud. Orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari ketika bertemunya dua pasukan, innama istazallahumusyaitan, mereka itu hanyalah digelincirkan oleh setan, tergoda, terkuasai oleh setan. Kenapa? Biba'di ma kasabu. Bi di sini disebutnya bi sababiyah. Karena sebab apa-apa yang telah mereka lakukan sebelum perang. Maksudnya dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum perang. Walaqad afallahu anhum, dan Allah telah memaafkan mereka. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Halim. Dan Allah maafkan mereka karena tobat, mereka tobat. Dalam ayat ini berkata umpamanya tiga orang ulama besar ketika menerangkan ayat ini. Pertama, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Dua orang ini guru dengan murid, Ibnu Katsir dengan Ibnu Qayyim guru dengan murid. Ibnu Katsir muridnya, Ibnu Qayyim gurunya. Dua ulama besar guru dengan murid ini, dua-duanya murid siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. rahimahumullahu taala ajmain. Yang ketiga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Kalau Imam Ibnu Hajar bukan muridnya Syekhul Islam, karena beliau masa hidupnya lebih dahulu daripada Syekhul Islam. Beliau abad ke-7 sedangkan Syekhul Islam abad ke-8. Berkata mereka, fa akhbara subhanahu wa ta'ala anil ladzina farru yauma Uhudin minas sahabati radhiyallahu anhum innama huwa istizlalu minas syaitan haitsu sahabihim ala inna muhammadan qad qutil fahasala buhtanun azimah minal fil muslimin wa i'tiqad wa i'taqada kathiru minal nasi bidhalik au anna syaitan dhaqarahum khatayahum fakarihul qital qabla taubah au annahum farru khawfan thumma tabu fataballahu alaihim watajawaza anhum tabaraka wa ta'ala wa'afa anhum bimannihi wa karumih wa huwal ghafur ladhi yassuru ibadahu wa yatajawazu an sayyatihim ar-rahim ar-rahimu bihim. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengabarkan tentang beberapa sahabat yang lari dari medan perang Uhud. Perbuatan itu hanyalah penguasaan setan terhadap diri-diri mereka. Ketika diteriakkan bahwa Muhammad telah terbunuh. Dalam perang Uhud itu Nabi diisukan telah terbunuh. Sampai beliau terprosok ke dalam sebuah lubang, tidak bisa menghindar, dan pedang dan tombak siap menghunjam ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah terprosok kepada lubang tersebut. Tapi seorang sahabat yang gagah berani melihat begitu, dia memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi beliau dengan seluruh tubuhnya, yang pada akhirnya pedang dan tombak tertancap di tubuh orang itu, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang kafir meyakini ini sudah tembus nih ke tubuh Muhammad. Lalu disebar, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, sudah terbunuh. Maka menyebarlah buhtan yang sangat besar pada masa itu. Buhtan itu berita bohong yang disebarkan di kalangan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun meyakini hal tersebut. Akhirnya mereka lari. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, apalagi yang akan mereka perjuangkan? Lari dari medan perang tanpa memastikan berita tersebut. Atau mungkin setan mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka, lalu mereka belum sempat tobat, lalu muncul ketakutan mati di medan perang sebelum tobat. Akhirnya karena takut mati sebelum tobat, mereka lari dari medan perang. Atau yang ketiga, sangat mungkin mereka lari karena memang takut mati. Tapi seusai kejadian itu, seluruh sahabat yang lari bertobat kepada Allah SWT. Lalu Allah menerima tobat mereka dan menghapus dosa serta kesalahan mereka. Termasuk di antara sahabat yang lari dari medan perang adalah khalifah yang Rashid yang ketiga. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai ketika Ditanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ata'lamu anna Utsman farra yauma Uhud?" Tahu enggak kamu bahwa Utsman lari dari medan perang Uhud? Berkata Ibnu Umar, "Na'am, iya saya tahu." Tsumma qala, "Amma firaruhu yauma Uhud fa ashhad anna Allah 'afa anhu." Adapun larinya Utsman dari medan perang Uhud, maka saksikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memaafkannya. Berdasarkan ayat ini yang terdapat dalam surah Ali Imran 155 tadi, Allah berfirman, "Walaqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim." Sungguh Allah telah memaafkan mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Halim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari dalam kitab sahihnya, dengan dalam hadis yang panjang dalam bab min manaqibi Utsman radhiyallahu anhu, di antara keistimewaan Utsman. Keistimewaannya bukan lari dari medan perang ya, tapi dimaafkannya dia oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Umar dalam kitab Sahih Bukhari, "Amma Utsman fakana Allahu 'afa anhu fakarihtum an ta'fu anhu." Adapun Utsman, maka Allah telah memaafkannya. Maka apakah kalian enggan, benci untuk memaafkannya? Kalau Allah sudah memaafkan Utsman, mengapa kalian tidak gitu ya? Kalau Allah telah memaafkan dan menghapus doa Utsman, kenapa kalian mengungkit-ngungkitnya? Demikian juga masih dalam kitab Sahih Bukhari, "Fa kaunullahi 'afa anhu wa anzala fi dhalika Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah fa huwa dalilun 'ala fadlih." Berkata Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, maka dimaafkannya Utsman oleh Allah dengan turunnya ayat ini yang dibaca terus sampai hari kiamat. Sampai zaman kita, sampai hari kiamat ayat ini akan tetap dibaca orang. Itu menjadi dalil tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan begitulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah berdosa besar, bukan. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika terjerumus ke dalam dosa besar, mereka cepat tobat. Lihat Ali Imran mulai dari 133 dan seterusnya, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Salah satunya adalah "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu setelah itu Allah menceritakan ciri-ciri orang bertakwa. Alladzina idza anfaqu dan seterusnya sampai ayat "walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa itu orang-orang yang apabila mereka fa'alu fahisyatan, melakukan perbuatan keji. Ini dosa kecil apa besar? Besar. Aw dzalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga besar. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah, lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan orang takwa adalah orang yang tidak pernah berbuat salah. Enggak ada orang yang enggak berbuat salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua bani Adam itu pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang tobat. Makanya kalau orang berbuat salah, anggap wajar. Gak perlu bikin kita kesel dan mangkel. Yang nyebelin orang yang gak sadar dirinya salah, ngeyel dalam kesalahan walaupun sudah diingatkan, atau dia sadar dalam hatinya bahwa dirinya salah tapi gengsi untuk mengakuinya dan enggan untuk meminta maaf kepada pihak lain karena kesalahan, itu yang pika sebelin. Kita sebel ya kepada orang yang kayak begitu. Kalau orang berbuat salah kepada kita, aduh afan-afan saya salah afan gitu ya. Kita seneng ya, udah gak apa-apa. Tapi kalau dia nyata-nyata salah, kita ingatkan, kok gitu sih, itu benar gak? Enggak, gak apa-apa. Itu nyebelin itu orang. Setelah didesak, itu kan salah, iya emang salah. Kenapa gak minta maaf? Iya minta maaf. Nyebelin itu. Minta maafnya setelah didesak, bukan karena inisiatif sendiri. Tahnuk itu nupika sebelumnya. Itu bukan tobat. Dan belum tentu terhapus, karena bukan berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Oleh karena itu, orang yang berjiwa besar adalah orang yang mampu mengakui kesalahannya sendiri tanpa terhalang oleh rasa gengsi, sekalipun dia harus mengakuinya dan meminta maaf kepada orang yang segala-galanya di bawah dirinya. Mengakui kesalahan di hadapan anak kalau dia orang tua, lalu meminta maaf. Mengakui kesalahan kepada murid kalau dia guru, lalu meminta maaf atas kesalahannya, dan itu pendidikan yang bagus. Oleh karena itu, orang yang jiwa besar adalah orang yang mengakui kesalahan. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengakui kesalahan karena gengsi, itu orang kerdil jiwanya, picik dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang sekaliber Utsman bin Affan yang para malaikat pun merasa malu kepada Utsman, dia berbuat kesalahan besar, yaitu lari dari medan perang. Tapi sekali lagi sudah tobat dan sudah diampuni. Sehingga enggak boleh kita mengungkit hal ini dalam rangka memojokkan Utsman. Mengungkit peristiwa larinya Utsman dan sahabat lain dari perang Uhud dalam rangka mencelanya, enggak boleh. Kecuali menceritakan kisah ini dalam rangka mengungkapkan kemuliaan Utsman dengan menekankan aspek diterimanya tobatnya setelah bersalah, iya, seperti yang dilakukan oleh para ulama. Seperti yang juga sedang saya lakukan sekarang. Mengungkit kisah ini bukan dalam rangka memojokkannya, tapi dalam rangka meluruskan kejadian yang sebenarnya dan menekankan sisi keutamaan Utsman, yaitu diampuni dosanya, diterima tobatnya seusai itu. Cuma ada satu aspek yang menjadi penekanan kita, yaitu tentang sebab-sebab mereka lari dari medan perang. Allah menyatakan, innama istazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu. Coba lihat. Mereka yang lari itu mereka yang digelincirkan oleh setan, dikuasai oleh setan, bi ba'di ma kasabu, karena sebab perbuatan buruk mereka sebelumnya. Dalam ayat ini tidak diungkap orang yang lari dari medan perang Uhud itu sebelum perangnya melakukan dosa. Tapi apa jenis dosanya yang menjadi penyebab mereka lari tidak diterangkan. Inilah yang disebut dengan satar. Dan Allah itu memiliki sifat satir. Sudah saya jelaskan di hari Selasa pagi di beberapa pertemuan yang lalu ketika membahas masalah akhlak. Bukan Selasa, ketang akhlak manya Jumat pagi di radio. Bahwa salah satu di antara sifat Allah satir. Makna satir adalah menutup. Menutupi apa? Menutupi aib. Menutupi dosa, menutupi kesalahan-kesalahan hamba yang bersalah kepadanya. Ditutup. Menunggu dia tobat. Menunggu dia ini menyesal. Dan setelah tobat menyesal, tetaplah dosanya ditutup dan kesalahannya diampuni. Itulah yang disebut dengan maghfirah. Sehingga orang lain tidak tahu bahwa dia pernah berdosa. Orang lain tidak tahu bahwa dia pernah bersalah. Karena kesalahan dan dosanya oleh Allah ditutup, tidak diekspos ke banyak manusia. Lalu kesalahannya dihapus, dosanya dihapus dan tidak diazab di akhirat. Ditutup dan dimaafkan serta tidak diazab, itulah yang disebut dengan sebutan maghfirah. Dosa Uthman dan para sahabat sebelum perangnya oleh Allah Azza wa Jalla tidak diungkit, tidak diungkap, tidak diekspos, tidak dijelaskan, tidak disebar. Ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ternyata kesalahan atau dosa sebelum perang mengakibatkan mereka di medan perangnya dikuasai oleh setan. Akibatnya mereka terjerumus ke dalam dosa lain yang lebih besar, yaitu lari dari medan perang Uhud yang sangat dahsyat. Demikianlah seluruh dosa yang dilakukan oleh manusia membuka dosa-dosa lain yang lebih besar. Karena apa? Setiap kali seseorang berdosa, maka itu momen bagus bagi setan untuk masuk ke dalam jiwanya dan menguasainya. Setelah menguasai, barulah orang itu akan terjerumus ke dalam dosa lain yang lebih besar. Baik dosa yang lebih besar itu meninggalkan kewajiban yang selama ini dijaganya dan dipeliharanya, ataupun dosa besar itu melakukan perbuatan yang haram, yang terlarang, yang selama ini dijauhinya. Coba perhatikan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian dusta, karena dusta menuntun pelakunya kepada perbuatan durhaka. Sebelum berdusta, dia tidak durhaka. Setelah berdusta, dia jadi durhaka. Malah Syekh Al-Utsaimin menyatakan, al-fujur maknanya mencakup khuruj anit to'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta, dia taat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Setelah berdusta, dia berhenti dari ketaatan, baik meninggalkan kewajiban atau meninggalkan amalan sunnah yang selama ini selalu dijaganya. Karena apa? salah satunya karena berdusta. Disebutnya dusta di sini bukan dianggap satu-satunya penyebab orang itu berbuat durhaka, bukan, tapi salah satu bentuk dosa yang menyebabkan dia beruntun nanti melakukan dosa-dosa lainnya, itu salah satunya dusta. Tapi hakikatnya semua perbuatan dosa dan maksiat akan mendorong pelakunya untuk melakukan dosa-dosa lain yang lebih banyak dan lebih besar. Kenapa demikian? Karena begitu seseorang terjerumus ke dalam dosa, setan masuk menggoda, menguasai jiwanya, lalu muncul rasa malas untuk beribadah dan semangat untuk bermaksiat. Akhirnya terjerumuslah dia ke dalam maksiat-maksiat lain yang lebih beragam dan lebih besar kadar dosanya daripada maksiat sebelumnya. Oleh karena itulah salah satu di antara penyebab seseorang dikuasai oleh setan adalah melakukan perbuatan dosa, amalan yang buruk, kemaksiatan yang bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 penyebab manusia dikuasai oleh setan laknatullahi alaih. Selesai 7 penyebab tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam bab yang membahas bagaimana caranya melindungi diri dari godaan setan, kita akan bahas dulu maqasidus syaitan min igwa'il insan, target atau sasaran atau maksud atau tujuan yang diinginkan oleh setan dari menyesatkan manusia, dari menggoda manusia. Targetnya apa sih gitu ya? Ada setidaknya 4 poin target setan yang diungkap oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an ketika menggoda manusia. Ini sasarannya, keempat poin ini nih. Apa saja keempat poin ini? Pertama, kita akan sebutkan dulu satu-satu sebelum dijelaskan secara rinci poin per poin, gitu ya. Sebab satu poinnya aja mungkin membutuhkan waktu yang panjang. Belum tentu satu poin satu pertemuan selesai itu. Apa keempat target atau sasaran setan dalam menggoda manusia? Pertama, akan kita ketahui minggu depan. Waktunya sudah lewat, kita cuma sampai 11:30. Tinggal 25 menit lagi untuk bertanya jawab. Kita cukupkan penjelasan sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan lakukan dialog. Ambil. Silakan. Pak Mulyono dari Kopo. Nah, silakan. Oh, dari Margahayu Raya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya yang telah baru disampaikan masalah kesalahan manusia mengenai hal ini. Dan antara manusia yang satu berdasarkan tanyakan yaitu pengataan akan dari Allah. Dari Allah sih mengampuni segala kesalahan. Tetapi ada kesalahan tidak diampuni yaitu antara manusia. Seandainya manusia itu mau minta maaf sama sesamanya kesalahan yang dikatakan yang itu tadi, ya mesti kalau kita datang bertengkar lagi. Nah, bagaimana seandainya permintaan maaf itu melalui media itu diterima atau tidak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono dari Margahayu Raya, barakallahu fik, bertanya. salah satu syarat kesalahan kita diampuni oleh Allah adalah minta maaf ya kepada orang lain yang kita pernah berbuat salah kepada dia. Nah, lalu setelah minta maaf kemudian bertengkar lagi. Lalu minta maaf melalui media. Koran, majalah, radio atau Facebook atau di webnya, web pribadi umpamanya. Iya. Pertanyaan yang bagus. Sebab mungkin ini banyak dilakukan orang. Pertama, meminta maaf kepada orang lain yang kita pernah berbuat salah kepada orang itu tidak mutlak, tidak wajib secara mutlak. Harus dirinci jenis kesalahannya. Kalau kesalahan kita kepada orang itu berupa gibah, kita pernah menggibahinya dan dia tidak tahu, maka jangan sekali-kali minta maaf. Karena meminta maaf berarti mengungkit, memberitahukan kesalahan kita kepada dia, dan itu bisa menimbulkan madarat. Tadinya dia tidak tahu, itu HP-nya dimatikan dulu. Tadinya dia tidak tahu kita menggibahinya, tapi karena kita beritahu dia jadi tahu. Akhirnya apa? Marah. Bisa membenci, memusuhi kita atau menimbulkan mudarat lain. Kalau itu yang terjadi, jangan minta maaf langsung. Bagaimana tobatnya? Tobatnya adalah pertama dengan meralat gibahan kita. Coba kita pernah mengatakan si fulan tuh nyebelin, ngebetein, dan seterusnya gitu ya, padahal enggak. Terus kita ungkapkan di hadapan 10 orang, maka tobatnya meralat. Kumpulkan lagi 10 orang itu lalu bilang, saya dulu pernah bilang si fulan nyebelin, ngebetin. Itu enggak benar, itu hanya kedengkian saya, dia itu menyenangkan, dia baik, dia ini gitu ya. Akhirnya kita ralat. Itu yang pertama. Kedua, balik memuji, mengungkit kebaikan dia dan memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Itu tobatnya. Selain tadi berhenti, menyesal dan bertekad tidak mengulang kembali. Ya, jangan diberitahukan kepada dia. Kecuali kalau gibahan kita sudah sampai kepada dia, dia sudah mendengar. Bahkan jadi benci kepada kita gitu ya, dan kita ingin tobat. Nah, itu harus gentle kita datang lalu minta maaf. Barangkali Anda pernah mendengar berita saya ngomong gini tentang Anda, itu betul saya ngomong gitu, tapi saya hilaf. Saya dikuasai setan. Saat itu saya mohon maaf, saya sudah meralat ke orang-orang bahwa Anda tidak begitu, Anda ini baik, mohon dimaafkan. Iya, wajib minta maaf. Terserah dia mau mukul, mau balik memarahi, atau tiada maaf bagimu, umpamanya ya, terserah. Yang penting kewajiban kita minta maaf. Kalau dia memberi maaf, alhamdulillah. Kalau dia tidak memberi maaf, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan dia sudah, urusan kita dengan Allah juga sudah. Maka bebas kita dari kewajiban lain. Mau dimaafkan mau tidak, kita sudah melakukan kewajiban kita. Tinggal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meminta maaf kepada media berarti mengungkit aib kita dengan dia. Orang-orang yang tadinya enggak tahu jadi tahu bahwa kita itu berseteru dengan dia ya. Ngapain coba? Dan itu termasuk mujaharah yang dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afin illal mujahirin." Semua kesalahan umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin adalah orang yang berbuat dosa, oleh Allah itu dosanya ditutup, tapi esok harinya dia mengungkit, menceritakan dosa-dosanya kepada orang lain. Yang kayak begitu yang gak akan dimaafkan dosanya. Oleh karena itu, kalau kita ada masalah pribadi dengan seseorang, lalu meminta maaf secara terbuka di media, itu mengungkit aib. Maka jangan. Jangan meminta maaf di media. Tapi langsung saja, bisa SMS, bisa BBM, bisa telepon, bisa langsung datang langsung ke orangnya kalau memang diharuskan secara syar'i meminta maaf kepada orangnya secara langsung. Wallahu a'lam bissawab. Pak Alam Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kaitan dengan pertanyaannya Pak Yona tadi, mengingat jarak yang cukup jauh dan teknologi, dalam artian setiap kita berusaha menghubungi, ada displaynya, ada kita tinggal pesan, jadi seorang tersebut tahu bahwa kita mencoba menghubunginya. Mungkin dia tahu kita mau minta maaf, tetapi karena mereka sudah menunjukkan tiada maaf bagimu, sampai semaksimal apa usaha kita memohon maaf tersebut yang diterima Allah? Iya. Pertanyaan dari Pak Alam Syah yang pasti tidak didengar oleh ibu-ibu. Pertama, tidak pakai mikrofon. Kedua, ibu-ibu ngobrol. Yang ngobrol cuma 1-2. Tapi ngeganggu. Pertanyaan Pak Alam Syah adalah, kita bersalah ke orang lain dan mau minta maaf, nelpon gak diangkat, tapi pasti ada miss call, SMS gak dibalas, BBM gak dibalas, WhatsApp gak dibalas, pakai Facebook masuk ke inboxnya ya, jangan di wall umumnya, ke inboxnya malah di unfriend, ke Twitternya, kalau Twitter nanti orang-orang semua baca, jangan. Orang itu sudah menyatakan tiada maaf bagimu, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Iya, seperti tadi. Kita, kewajiban kita hanya meminta maaf. Adapun memperoleh maaf dari orang itu bukan kuasa kita. Mau dimaafkan mau tidak, bukan kewajiban kita. Antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia ingin memperoleh keuntungan, ya memaafkan. Keuntungan dari memaafkan kan banyak. Pertama, dia berpahala. Kedua, dia itu berguguran dosanya diampuni oleh Allah. Yang ketiga, doanya dikabul. Yang keempat, kemuliaannya diangkat lebih mulia, lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan banyak lagi keuntungan memberi maaf seperti yang sering saya ungkap, gitu ya. Nah, kalau dia menginginkan itu, pasti dia memberi maaf. Kecuali kalau dia tidak menginginkannya, lalu tidak mau memberi maaf, rugi dia. Apa ruginya? Ruginya dia memelihara dendam kesumat. Dan tidak mustahil dendam itu mendorong dia untuk menggibahi kita nantinya, untuk memfitnah kita, untuk memojokkan, menghina, menjelek-jelekan kita. Itu ruginya tambah-tambah. Ya. Keduanya, dia tidak memperoleh pahala dengan memberi maaf, tidak gugur dosanya dengan memberi maaf, dan seterusnya gitu. Itu rugi dia. Ya. Jadi kalau kita sudah berupaya maksimal untuk meminta maaf kepada dia, tapi dia tetap tidak memaafkan, maka kewajiban kita sudah beres. Diberi maaf atau tidak, kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Wallahu a'lam. Kita ke ibu-ibu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di kajian Selasa ini panitia selalu menyediakan kue-kue dan air minum, sehingga ibu-ibu mendengarkan kajian sambil makan dan minum. Apakah boleh demikian? Ini salah satu di antara kekurangan ibu-ibu yang tidak ada pada bapak-bapak. Bapak-bapak gak ada yang makan, yang minum. Ibu-ibu banyak, ngabala deh. Setelah beresnya hati-hati tuh sampah-sampahnya. Kasihan nanti pengurus DKM di sini gitu ya. Habis ngaji Selasa selalu sasapu, selalu bebersih. Kalau karunya Pak Uju tuh. Makanya jangan ada sampah. Jangan ada yang tumpah. baik makanan ataupun minuman. Ya, anak-anak kalau dikira-kira mengganggu, suruh main di luar tuh, ada gogolosoran, aya ayun-ayunan, aya cungkelik-cungkedang, jung di ditu kadin. Panitia ahwat satu aja mendengar kajiannya di luar untuk ngasuh anak-anak sehingga tidak mengganggu, ya. Seperti itu, nanti kalau bisa makannya, minumnya agar khusyuk seusai ngaji, silakan. Setelah ngaji, fokuskan perhatian kita kepada kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita diundang untuk menghadiri acara-acara yang melakukan bid'ah, apakah kita boleh tidak datang? Bukan boleh tidak datang, tapi tidak boleh datang. Kata-katanya sama, urutannya dibalik. Karena apa? Karena kita tidak boleh menghadiri sesuatu yang secara syar'i terlarang. Baik terlarangnya karena ada kebidahan, terlarangnya ada karena maksiat, terlarangnya karena ada makanan minuman yang diharamkan gitu ya. Maka apapun bentuk penyimpangan di acara tersebut, maka tidak boleh. Sekalipun hukum asal menghadiri acara itu wajib. Cepat contohnya walimah. Walimah pernikahan, kita diundang, tidak ada udzur, wajib datang. Tapi kalau di acara tersebut ada penyimpangan, baik umpamanya adanya ikhtilat, adanya musik dan lagu, adanya bid'ah, adanya makanan yang haram, maka tidak boleh kita datang. Siapa yang mendatanginya, dia terkena dosa. Allahu a'lam. Bagaimana hukum memberikan hadiah kepada guru yang telah mendidik atau memberikan pengajaran setelah proses pendidikan pengajaran selesai, misalnya setelah dibagi buku rapot atau setelah skripsi selesai bagi mahasiswa. Memberi hadiah atas pekerjaan yang wajib dilakukan oleh orang tersebut, baik hadiah itu uang, buku, ataupun tip gitu ya, mau tip, mau tipi, mau radio, dan seterusnya, maka itu terlarang. Kenapa? Karena orang itu ya sudah dibayar untuk itu oleh institusi tempat dia bekerja, tempat dia mengajar. Kalau ada hasil yang bagus lalu memberi hadiah atas hasil bagusnya, maka itu milik institusinya, bukan person dari karyawan yang bekerja di institusi tersebut. Institusi itu untuk memilih orang-orang yang profesional, menerapkan sistem pengajaran yang bagus, umpamanya hasilnya bagus, anaknya jadi juara satu semuanya, tidak ada juara keduanya, nilainya rata 10 semuanya, umpamanya bagus-bagus, pinter-pinter. Akhirnya orang tuanya mau berterima kasih. Berterima kasihlah ke institusinya. Gurunya sudah dibayar untuk itu dengan bayaran yang umpamanya layak. Mau layak, mau tidak ya, itu sudah dibayar. Nah, kalau ada guru yang menerima, guru itu harus menyetorkan hadiah tersebut kepada tempat dia bekerja. Saya dikasih hadiah oleh orang tua ini, ambil oleh institusinya. Lalu nanti oleh institusinya terserah mau dijadikan sebagai milik institusi tersebut atau mau dikembalikan ke guru-guru secara merata. Bagusnya begitu. Jadi pengelola sekolah, kalau umpamanya ada orang tua yang ngasih hadiah kepada guru-gurunya, suruh store, nanti bagikan secara merata. Sebab kalau begitu nanti ada guru yang banyak dapat hadiah, ada yang gak dapat apa-apa gitu ya. Ini mah ngajarnya jelek. Jadi bukannya dapat hadiah, malah dapat cibiran. Nah, ini nih yang bagus ngajarnya, numpuk kado dirinya tak. Oleh karena itu, kembalikan ke institusi tersebut lalu bagikan secara merata. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ana mengenal sunnah, ana membeli buku di luar sunnah. Contoh buku karangan si fulan. Tidak perlu disebut. Oh, sudah disebut. Tapi di sini ditulis namanya. Hanya tidak saya baca, si fulan saya samarkan. Bagaimana ana harus memperlakukan buku tersebut yang ada tulisan Arab atau ayat Quran? Harus diapakan buku dan tafsir tersebut? Bakar. Dalam rangka apa? Pertama, dalam rangka agar buku itu tidak dibaca oleh orang. Kalau dibaca terpengaruh karena kebodohannya, lalu ikut terbawa sesat. Kedua, dalam rangka menghindarkan tulisan Al-Quran dari dihinakan. Nanti kalau dibuang ke tempat sampah, keinjek-injek gitu ya. Dan membakar mushaf Al-Quran pernah dilakukan oleh para sahabat. Ketika zaman Uthman dibukukan satu mushaf yang disepakati, yang dikenal dengan mushaf Uthmani, tulisan lain dibakar. Dalam rangka apa? Menjaga kemurnian Al-Quran, agar Al-Quran tidak tercecer dan tidak berbeda dengan mushaf induk. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah seorang muslim membeli kucing untuk dipelihara, dan bolehkah kita menjualnya lagi pada orang? Ada beberapa yang memang boleh untuk dipelihara, seperti burung dan yang lain-lainnya. Sebagaimana seorang sahabat namanya Abu Umair punya peliharaan burung, dan burung tersebut diberi nama dengan Nughair. Lalu Nabi bertanya, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" "Hei Abu Umair, sedang apa Nughair?" gitu ya. Ini menunjukkan pertama boleh memelihara binatang. Yang kedua, membolehkan juga memberi nama kepada binatang. Nabi tidak menyalahkan Abu Umair yang memberi nama Nughair. Nabi juga mempunyai unta dan diberi nama apa? Al-Quswa. Boleh kita memberi nama kepada motor kita, tapi yang makna dari nama itu bagus. Jangan berbau hal yang terlarang secara syar'i. Umpah ini motor Sidukun namanya. Nah, jangan. Kan ada ya Sidukun. Itu buruk maknanya. Sesuatu atau profesi yang secara syar'i terlarang. Kasih nama-nama yang lain, umpamanya si jagoan. Nah, ini singaku, umpamanya dibolehkan. Enggak apa-apa. Apa Ahwat ada yang mau bertanya pakai mic? Oh enggak. Jadi dibolehkan. Nah, itu yang pertama. Kedua, hukum berjual beli binatang. Pertama, kalau binatang tersebut adalah binatang yang halal untuk dikonsumsi, dibolehkan. Seperti jual beli ayam, jual beli ikan, jual beli kambing, sapi, onta, dan seterusnya. Ya. Kedua, binatang yang diperjualbelikan bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk diambil manfaatnya selain dimakan. Itu juga dibolehkan. Contohnya apa? Jual beli kuda. Bukan untuk disembelih dan dimakan, tapi untuk ditunggangi. Jual beli keledai juga bukan untuk disembelih, tapi untuk dimakan. Ditunggangi juga. Jadi itu dibolehkan. Ketiga, adapun berjual beli binatang yang haram untuk dimakan, haram. Contohnya umpamanya apa? Gogog. Contohnya singa, contohnya harimau, contohnya kucing. Kalau tidak diambil manfaat dari binatang yang diharamkan tersebut, maka tidak boleh menjual belikan. Seperti contoh umpamanya gogog. Tahu gogog ya? Untuk apa? Ah ini mah gagayaan resep kulucuna, maka tidak boleh. Tapi memelihara gogog dalam rangka umpamanya untuk berburu. Kedua, dia tidak disimpan satu rumah dengan kita, tapi dibuatkan kandang di luar. Atau yang atau selain berburu umpamanya untuk menjaga tanam-tanaman. Karena kalau tanaman tidak dijaga bisa diserbu monyet, bisa diserbu babi gitu ya. Atau untuk memelihara keamanan lingkungan rumah kita, maka dibolehkan, dan menjual belikannya pun itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 11:30, cukup sampai di sini saja. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali sepekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.